Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan ad-du'a, doa Allah subhanahu wa ta'ala bi an yarzuqahuma al-walad as-salih, doa kedua orang tua agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, agar dianugerahi anak yang saleh. Kita masih dalam pembahasan doa orang tua untuk anaknya, masih dalam pembahasan ini. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala wa asnad al-imam Abu Dawud fi sunan min kitab at-talaq babun idza aslama ahadul abwain ma'a man yakunul walad. Al-imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Sunan apa itu namanya? Sunan Sahih. Sunan Abi Dawud, ya. Kitab Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud menyebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dari kitab At-Talaq bab idza aslama ahadul abwain ma'a man yakunul waladu. Di dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bab apabila salah satu dari kedua orang tua masuk Islam, anak tersebut bersama siapa? Beliau, Imam Abu Dawud, menyebutkan di dalam kitab sunannya hadisan, suatu hadis, an Abdul Hamid bin Ja'far, dari Abdul Hamid bin Ja'far. Beliau berkata, akhbarani abi, mengabarkan kepadaku ayahku, an jaddi, dari kakekku, Rafi' bin Sinan, annahu aslama, Rafi' bin Sinan ini masuk Islam, wa abatim ra'atuhu antuslim, istrinya enggan masuk Islam, fa'atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam, lalu istrinya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnati, anakku, putriku. Ibnati ini maksudnya putriku, dari ibnatun bersambung dengan ya mutakallim, jadi dia ibnati, anakku, wahia fatimun au shibuhu, anakku ini masih dalam masa penyapihan, masih kecil. Mereka berdua saling memperebutkan. Yang satu ingin bersamanya, yang satu juga ingin bersamanya. Rafi' bin Sinan ingin anaknya bersama beliau, sedangkan istrinya yang masih musyrikah ingin bersama dia tinggal. Lalu Nabi SAW didatangi pula oleh Rafi' bin Sinan. Kata Rafi' bin Sinan, ibnati, anakku itu, wahai Rasulullah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, uq'ud nahiyatan, duduklah engkau di suatu tempat, duduklah engkau di suatu tempat, berkata kepada Rafi' bin Sinan. Wa qala laha, Nabi pun bersabda kepada istrinya Rafi' bin Sinan, uq'udi nahiyatan, duduklah engkau di tempat yang lain. Wa aqada sabiyata bainahuma, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan putri mereka tadi di antara mereka berdua. yakni diletakkan di tengah-tengah. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'uha." Panggillah putri kalian ini. Kepada siapapun dia condong, maka itu anaknya. Artinya, dia lebih berhak terhadap anak tersebut. Famalati sofiyatu ila ummiha. Lalu putri tersebut condong kepada ibunya. Karena memang masih kecil. Biasanya anak kecil itu lebih dekat kepada ibu. Cenderung kepada ibunya. Berjalan mengarah ke ibunya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah, berilah hidayah. Berilah petunjuk anak ini, ya Allah, berilah petunjuk anak ini." Famalati as-sabiyatu ila abiha, lalu anak tersebut berubah arah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, anak tersebut berubah arah langsung ke ayahnya. Fa akhadha, lalu ayahnya mengambil putrinya. Fanzuru, kata Syekh hafizahullah, perhatikan ila idhamid du'a, betapa besar pengaruh doa. Wa kaifa annahu mu'assir, lihatlah pengaruhnya, bagaimana pengaruh doa yang menjadikan anak tersebut bisa cenderung kepada ayahnya yang tadinya dia cenderung kepada ibunya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan anak ini cenderung kepada ibunya karena ibunya masih musyrikah, abad antuslim, enggan untuk masuk Islam. Lalu anak tersebut cenderung kepada ayahnya, diambillah oleh Rafi' bin Sinan anak tersebut. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pengaruh doa, betapa kuatnya pengaruh doa terhadap anak. Wa akhrajal Imam Abu Daud. Imam Abu Daud juga mengeluarkan fi sunanihi, di dalam sunannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Orang yang berdoa tidak lepas ya mendapatkan kebaikan, tidak lepas dari kebaikan-kebaikan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pengabulan itu salah satu dari tiga. Yang pertama, langsung dikabulkan. Yang kedua, disimpan di akhirat untuknya. Yang ketiga, lebih tidak tahu lagi. Lebih kencang lagi geleng-gelengnya. Yang ketiga, dengan dipalingkan dirinya sebuah kejelekan. Naam, ahsan, dipalingkan dirinya dari kejelekan yang semisalnya. Inilah pengabulan terhadap orang yang berdoa. Sehingga benar shadaqallah, benar Allah dengan firman-Nya, dia berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang tetap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pengabulan itu tidak lepas salah satu dari tiga. Ada kalanya langsung, atau disimpan di akhirat, atau dipalingkan dia dari kejelekan. Dia pasti mendapatkan salah satu dari tiga ini. Langsung dikabulkan, ya Allah, tolong, ya Allah, mohon, hamba mohon supaya bisa menghafal Al-Quran. Dia terus berusaha menghafal Al-Quran. Hafal, walhamdulillah. Atau dia berdoa, kok tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah simpan di akhirat. Secara zahir dia melihat mungkin tidak mendapatkan. Namun di akhirat Allah simpan. Atau yang tadinya dia mau mendapatkan kecelakaan, kemudian disebabkan dia banyak berdoa, Allah palingkan dia dari kecelakaan tadi, dari kejelekan yang semisal dengannya. Inilah keajaiban doa. Doa itu pasti memberikan kebaikan. Tambahan berikutnya, keluar dari tiga pembahasan ini, orang yang berdoa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan doanya itu, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna mimma yajibu tanbihu alaihi fi hadzal maqam, kata Syekh Hafizahullah, yang wajib untuk diingatkan pada pembahasan ini, daruratul inayati bil waladi asna'i wujudihi fi batnil ummi. Perkara yang darurat yang harus diperhatikan terhadap anak ketika keberadaannya masih di dalam perut ibunya. Fala yajuzu idza'uhu, tidak boleh menyakiti anak yang masih di dalam perut ibunya. Awit tasabbubu fi dzalika, menjadi sebab dalam hal terganggunya anak tersebut. Awit ta'addi 'alaihi, atau melampaui batas terhadap anak tersebut. Bi'isqatin aw nahwihi, dengan menggugurkannya atau yang semisal dengannya. Fayura'a wa yuttaqallaha wa yuttaqallahu fi. Semestinya anak tersebut dipelihara semenjak dalam kandungan sang ibu, dipelihara. Seorang ibu dan ayahnya hendaknya bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Merawat anaknya dengan sebaik mungkin semenjak anak tersebut masih di dalam kandungan. Memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memudaratkannya. Menjaga dirinya, fisiknya dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat merusak dirinya dan kandungannya, ya, bagi sang ibu. Wa yas'al 'abdu sa'yan hasisan fi an yuhafidha 'ala waladihi, dan hendaknya seorang hamba benar-benar berusaha dalam menjaga anaknya semenjak anak tersebut masih di dalam kandungan. Li'anna hadza min al-huquqi allati lil walad, karena ini termasuk hak yang wajib ditunaikan untuk sang anak. Wala yajuzu wal halatu hadhihi aidha, tidak boleh dalam keadaan seperti ini juga, lil um, bagi sang ibu, antut ifa nafsaha, untuk melemahkan dirinya, menjadikan dirinya lemah. Misal seorang ibu yang mengandung, apalagi dengan kandungan yang besar, memberat-beratkan dirinya seperti mengangkat barang-barang yang berat. Seperti ini kan menjadikan dirinya lemah. Seperti mengerjakan pekerjaan yang itu pekerjaan laki-laki, tidak pantas dia kerjakan. Nah, ini termasuk dari seorang ibu memberatkan dirinya, menyusahkan dirinya dan anak yang ada di dalam kandungannya. Wa antamtani'a minal ghadha'il mufidi litifli, dan tidak boleh seorang ibu menghalangi dirinya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memberikan faedah untuk sang anak. Seperti vitamin, ya. Hendaknya sang ibu mengkonsumsi ini yang bisa memberikan manfaat terhadap anak. Seperti apalagi wanita hamil itu. Susu, ya. Madu, ya. Dan lain sebagainya. Tidak boleh seorang ibu menahan dirinya dari minum minuman yang bermanfaat untuk sang anaknya. Seperti ya kata orang, tapi silakan dibuktikan lagi, kalau kandungan itu sudah 8 bulan minum air kelapa muda katanya bagus, ya. Tapi silakan dibuktikan lagi, ditanya lagi dari sisi medis, ya. Nah, itu kalau memang itu terbukti bagus untuk sang anak, ya, diminum, ya. diminum, dikonsumsi kelapa mudanya, kemudian juga yang lainnya yang bisa memberikan kebaikan untuk sang anak di dalam perutnya. Rohbatan fi it'afihi wa imatatihi. Tidak boleh seorang ibu menghalangi dirinya dari memakan makanan yang bermanfaat untuk sang anak, melemahkan dirinya dengan tujuan supaya kandungan tersebut menjadi lemah dan meninggal di dalam. Wa hadza wal iyadu billah ta'addin. Yang seperti ini kita berlindung kepada Allah termasuk dari kezaliman, perbuatan yang melampaui batas, wa idha'atun lil haqqi wa isa'atun. Ini merupakan menelantarkan kebenaran dan berbuat jelek, berbuat keburukan. Wa inni la astaghribu min haula alladzina yas'auna sa'yan hafizan fil idrari bi auladihim. Aku heran, kata beliau hafizahullah ta'ala, dari orang-orang yang berusaha dengan sangat dalam memudaratkan anak-anak mereka, wahum fi mithli hadhil marhalah, dalam keadaan anak tersebut dalam kandungan, ya, ketika mereka dalam marhalah yang seperti ini, tingkatan yang seperti ini, yakni marhalatal wujudi fi batnil um, yaitu ketika anak tersebut masih di dalam perut sang ibu, memudaratkan anaknya. Misal seperti yang dilakukan sebagian manusia ketika dalam kondisi hamil, dia meminum minuman keras, na'udzubillah, atau merokok, na'udzubillah, atau makan makanan yang keras yang itu dilarang, terbukti secara medis tidak boleh untuk ibu hamil. Dia lakukan itu, ya, na'udzubillah. Ini tidak dibolehkan. Tidak ada apa. Ibu hamil itu harus memperhatikan dirinya. Harus memperhatikan dirinya. Tidak boleh dipukul rata sama seperti tidak hamil. Hamil tidak hamil tetap makan ini. Hamil tidak hamil tetap kerja berat. Tidak boleh. Ibu hamil itu harus memiliki perlakuan khusus. Harus, ya, dalam geraknya diatur. Tidak bisa dia seperti kondisi normal. Maka hendaknya dia memperhatikan dirinya. Jangan sampai dia berbuat zalim terhadap dirinya dan terhadap anak-anaknya. Dan terhadap anaknya yang di dalam perutnya. Kaifa haula qad fatahum tilka nusus allati marrat ma'ana. Bagaimana mereka itu luput dari mereka? Mereka tidak mendapatkan apa? Nas-nas, ya, dalil-dalil yang telah lewat bersama kita. Min anna wujud al-ibni salih, yaitu dengan keberadaan anak salih, awil binti salihah, atau putri yang salih, khairun lil insan, lebih baik bagi seseorang, fil ula wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa luput dari mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul laturfa'u darajatuhu fil jannati. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga nanti. Fayaqulu anna li hadza. Dia berkata, kenapa ini? Dari mana kok aku bisa mendapatkan derajat yang setinggi ini di surga? Dia sendiri tidak sadar bagaimana kok bisa mendapatkan derajat setinggi ini. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka. Ini semua disebabkan anakmu selalu beristighfar untukmu, memohon ampunkan kepada Allah untukmu. Dengan sebab inilah derajatmu diangkat di surga. Masya Allah. Dia tidak menyadari itu. Luar biasa. Sehingga mari kita bersemangat untuk berusaha menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Menjadikan putra kita sebagai putra yang soleh. Menjadikan putri kita sebagai putri yang salihah. Mereka semua akan menjaga kita di dunia dan memberikan kebaikan kita di akhirat kelak. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, dalam Abwaabul Adab, bab birrul walidain, Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jabul Wasit, Ibnu Sam'ud di dalam Al-Amari. Dikeluarkan, disebutkan pula oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Dan hadis ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahih. Walhamdulillah, selesai pembahasan tentang addu'a, mendoakan kebaikan untuk anak, ya, mendoakan kebaikan untuk anak. Dalam Al-Qismul Awal, pembahasan yang pertama sudah kita selesaikan, walhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan yang Al-Qismul Tsani, bagian yang kedua, di waktu mendatang. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan, ya, tafadhol. Pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan terkait tentang nikahul hamil, menikah ketika seorang wanita dalam kondisi hamil, bagaimana hukumnya, apakah sah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, dari para ulama ada yang berpendapat tidak sah. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Wanita-wanita hamil itu iddahnya ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Atas dasar ini, sebagian dari ulama berpendapat tidak sah. Tidak sah nikah yang dilakukan ketika dalam kondisi hamil. Di antara ulama ada yang berpendapat yang sah, ya, dengan ketentuannya, yaitu mereka berdua bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masingnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikahnya dengan yang punya mani, yakni yang menanam benih di perut wanita tersebut. Wallahu a'lam, ya, pendapat yang mana saja yang lebih hati-hati, ya. Pendapat yang pertama lebih dekat pada kehati-hatian, yakni nikahnya tidak sah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin kita lebih cenderung dengan pendapat yang kedua. Namun untuk kehati-hatian, ya, tidak ada salahnya dilakukan tajdid, ya. Tajdidun nikah, diulang kembali nikahnya. Kalau selama ini sudah terjadi, diulang, ya. Tidak perlu repot seperti melapor ke sana sini, tidak perlu, cukup saja mungkin adakan wali, kemudian mahar, saksi, ya, dihadiri dengan beberapa orang, sedikit saja, tidak mengapa, ya, tidak perlu membuat undangan sebanyak-banyaknya seperti pernikahan awal, tidak. Cukup dengan sesederhana mungkin, setelah itu adakan akad nikah yang baru. Itu cukup, ya. Itu mencukupi dan sah, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Yang lain? Bagaimana dengan anaknya? Disebutkan oleh dari penjelasan beberapa ulama yang kita baca, kalau memang dia tidak mengetahui selama ini kalau itu hukumnya tidak boleh, maka anaknya namanya waladus syubhat, anak syubhat. Ya, ini anak tersebut, ya, anak yang kedua, ketiga, keempat tadi, ya kan? Kalau yang pertama itu tentu anak zina, ya, disandarkan kepada ibunya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya itu namanya anak syubhat. Bagaimana anak syubhat? tetap disandarkan kepada ayahnya. Tetap itu anak ayahnya. Yakni anak yang dilakukan dengan pernikahan tersebut. Ya, namun nikahnya hendaknya diulang. Nikahnya diulang agar anaknya kembali kepada sang ayah nasabnya. Karena selama ini tidak mengetahui hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Afwan Ustadz, apakah boleh jika kita ingin belajar sekolah sampai bergelar doktor seperti para masyayikh? Jazakumullahu khairan. Kalau tujuan dia belajar itu dengan mendapatkan gelar, ya, murni hanya karena ini, tidak dibolehkan. Karena kita belajar itu tujuannya bukan dunia. Tujuannya bukan dunia. Tujuan kita mempelajari ilmu agama itu agar kita bisa mengamalkannya, agar bisa beramal di atas ilmu, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau tujuannya murni ingin mendapatkan gelar, maka ini niat yang fasidah, niat yang rusak. Niatnya hanya dunia. Namun kalau dia belajar itu tujuannya itu untuk mengamalkan, untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan pada orang lain, itu gelar itu hanya sebagai, ya, biasa saja dianggap, tidak dia jadikan sebagai suatu hal yang harus dibangga-banggakan dan disombongkan, ya, tidak mengapa. Itu yang mengikut saja pada apa yang telah dia pelajari, tidak mengapa. Tetapi kalau tujuannya ingin mendapatkan gelar, maka ini bukan niat yang baik dalam belajar agama. Kita belajar agama itu bukan untuk bergelar-gelar, bukan untuk berdebat-debat, bukan untuk dibangga-banggakan punya gelar ini, punya gelar itu. Ya, bukan untuk itu. Tetapi kita belajar agama tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari orang lain, supaya kita bisa beramal di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berbangga-bangga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustaz, izin tanya, apakah ada doa khusus untuk mendoakan anak kita yang sekarang sudah besar agar kembali mendapatkan hidayah? Dikarenakan perilakunya sekarang dianggap banyak melanggar aturan agama. Doa secara umum, doa secara umum saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat, di waktu salat, ya, bukan setelah selesai salat fardu, bukan. Karena berdoa setelah selesai salat fardu itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah di waktu salat, di waktu sujud kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di waktu sujud tersebut. Demikian pula setelah tasyahud akhir, ya, setelah membaca doa, setelah selesai melakukan solawat, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang ingin berdoa sendiri, mengangkat kedua tangannya, berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah anak-anakku, ya Allah, berilah hidayah dia." Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Lihat Nabi Zakaria, beliau berkata, ya, "Walam akun fi du'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku tidak pernah putus asa dari doamu. "Walam aku bi du'aika rabbi syaqiyya." Aku tidak pernah berputus asa dari doaku. Beliau sekian waktu, ya, lamanya selalu berdoa supaya diberi keturunan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya setelah sekian lama beliau berdoa. Sehingga sehingga orang yang berdoa itu tidak ada kekecewaan, ya tidak akan merugi padanya sedikit pun orang yang berdoa. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, Ustaz, apa benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki nasab? Ini astagfirullah, ini pertanyaan yang tidak benar ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya jelas, mulia. Ini si penanya ini saya sarankan untuk mengikuti pelajaran sirah ya. Mengikuti pelajaran sirah, ada kita bahas pelajaran sirah setiap malam Ahad ya, bisa dengarkan rekamannya. Ya, dari awal itu kita bahas. Di situ kita bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau sebelum lahir ya sampai sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam lu nasabin syaraf, nasab beliau mulia. Beliau keturunan Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Terus ke atas itu disebutkan dalam pembahasan sirah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ya keturunan Nabi kita Ibrahim alaihi salam dari jalur Ismail. Dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keturunan Nabi Ismail ya. Nasabnya jelas, ayahnya jelas, ibunya jelas. Dan pernikahan Rasulullah SAW, pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah adalah pernikahan yang jelas seperti pernikahan kita yang ada dalam Islam ini. Ya, sehingga beliau bukan anak zina, beliau bukan orang yang rendahan, baik dari perilaku ataupun dari keturunan dari nasabnya, beliau adalah orang yang mulia. Tidak ada seorang pun yang bisa mencela nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang bernasab dengan nasab yang paling mulia di Arab, yaitu keturunan Quraisy, nasabnya mulia. Ya, oleh karena itu saya sarankan bagi penanya ini untuk melihat lagi pembahasan sirah, melihat kitab sirah bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.